Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdalillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Ikhwanabidina azakumullah, kita lanjutkan kembali kajian Badai'ul Masalik fi Tawbihi Alfiyat Ibn Malik. Pada pertemuan sebelumnya telah kita pelajari tentang an-nawasib, beberapa masail sampai pada masalah yang ke-4. Selanjutnya al-mas'alatu al-khamisah, masalah yang kelima, an-nawasibu bi'an mutmaratan ba'dahu kismani jawazan wa wujuban. An-nawasib dengan batuan an yang tersimpan sesudahnya ada dua macam. Yang pertama sifatnya jawazan, yang kedua sifatnya wujuban. Wal muradu bil jawaz, jawazul idhar wal idmar. Yang dimaksud dengan jawazan itu berarti boleh ditampakkan, boleh disembunyikan, yakni annya ya. Wal murad bil wujub, wujubul idmar. Sedangkan yang dimaksud dengan wujuban ialah annya wajib disembunyikan. Taib. Al-mas'alatu as-sadisah, an-nawasibu bi'an mutmaratan ba'dahu jawazan khamsah. An-nawasib dengan bantuan an mutmarah sesudahnya yang bersifat jawazan ada 5. Waya al-awwal la mukai wa yuqalu laha la muta'alil. Yang pertama adalah lam kai. Lam kai ini disebut juga dengan lam ta'lil. Wa yustartu alla yuktaron al fi'lu bi al bila anafiyah aw zaidah. Syaratnya fi'ilnya tidak diiringi dengan la nafiyah atau la zaidah. Nahu qawli ta'ala wa anzalna ilaika dzikra wa litubayyana lin-nasi. Contohnya firman Allah Subhanahu wa ta'ala wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nas. Perhatikan litu bayyina, ini lam kai atau lam ta'lil menasabkan fi'il mudhari' sesudahnya bi an mutmarah jawazan. Taib, fi'ilnya tidak ada la nafiyahnya, juga tidak ada la zaidahnya. Tanbih, fa in iktuarina bila annafiyya awiz za'idah wajaba idharu'an. Kalau fi'ilnya diiringi dengan la nafiyah atau la za'idah, maka annya wajib ditampakkan. Fannafiyah nahu qawli ta'ala li'alla yakuna linnasi alallahi hujjah. Yang la nafiyah contohnya ialah li alla yakuna linnas alallahi hujjah, harus ada annya di alla, enggak boleh li ala ya, atau enggak berapa ini li lila gitu ya, lila yakuna, harus di alla, annya wajib nampak karena fi'ilnya disertai dengan la nafiyah. Wazaidah nahu qawli ta'ala, sedangkan az-za'idah yakni fi'il yang diiringi dengan la za'idah yang menyebabkan annya wajib nampak, Contohnya ialah firman Allah Subhanahu wa taala, li alla ya'lama ahlul kitab. Di sinilahnya saidah. Jadi artinya agar ahlul kitab mengetahui. Ya, nah. Maka annya wajib nampak li alla, enggak boleh lila. Karena fi'ilnya diiringi dengan la saidah. Taib athani, athalith, arabi, wal khamis. Yang nawasib, yang mutmarah, jawazan. Yang kedua, yang ketiga, keempat, dan kelima. Al-wawu, yang kedua. Wal-fa, yang ketiga. Wa-thumma, yang keempat. Wa-aw, yang kelima. Al-atifat, semuanya adalah huruf ataf. Wa-wu, fa-thumma-aw. Al-ismul khalis, ataf pada al-ismul khalis. Wal-mu'ad bil-ismul khalis wal-ismul jamid. Yang dimaksud isim khalis itu ialah isim jamid. Masdaron kana au ghairahu. Baik isim jamidnya tadi berbentuk masdar atau yang lain. Nahu lubsu aba'atin wa taqarra aini. Ai wa antaqarra. Wawunya wawu ataf, atafnya kepada apa ini? Lubsu masdar, ini isim khalis. Sehingga fi'il mudhari' setelah wawu ataf seperti ini dinasab dengan an mudmarah jawazan. Wa taqarra itu asalnya wa antaqarra. Ta'abuka fatana lal majda khairun min rahatika fa tukhribal qasdah. Keletihanmu yang menyebabkan engkau mendapatkan kemuliaan lebih baik daripada santai-santaimu yang menyebabkan engkau tidak dapat mencapai tujuan dan cita-cita. Di sini fatanala dinasab ilmu toreknya dengan an mutmarah jawazan karena terletak setelah fa'atof yang atofnya kepada isim khalis ta'abuka berupa masdar. Ya'bal jabanu bil hawani thumma yaslama. Pengecut itu senang dengan prinsipnya yang rendah, kemudian dia bisa selamat. Nah, ya selama nasab dengan al-mutmar jawazan karena terletak setelah thumma huruf ataf yang atafnya kepada ismun khalis. Naam, al-hawan masdar. Al-mautu au yablughal insanu ma'malahu afdal. Mati sekarang ya, atau seorang mencapai cita-citanya, ini merupakan shot yang afdol. Kalau enggak bisa mencapai cita-cita, lebih baik mati sekarang atau mencapai cita-cita ya. Nah, au ya bluga nasab dengan an-mutmar jawazan karena terletak setelah au ataf yang ataf kepada ismu khalis itu al-maut. Taib al-mas'alatu as-sabi'ah, masalah yang ketujuh. An-nawasibu bi-an-mutmar dan ba'da wujuban sittah. Adapun nawasib dengan bantuan an-mutmar sesudahnya yang bersifat wujuban ada enam. Yang dimaksud wujuban di sini ialah wujubul idbar, wajib simpan annya ya. Nah, bukan wujubul idhar. Kalau wujubul idhar tadi itu yakni lam ka fi'il mudhari' yang terletak setelah lam kai yang fi'ilnya diiringi dengan apa? La nafiyah atau la zaidah, maka wujubul idhar. Yang dimaksud wujuban dalam makna wasif ialah wujubul idmar, hanya wajib disembunyikan. Ada enam ada wasif yang seperti itu. Al-awwal kai al-jar bi syarti adamil masbuqah bilam lafdan au takdiran. Yang pertama ialah kai al-jar dengan syarat tidak didahului oleh lam, baik yang tertulis secara lafaz ataupun dikira-kirakan. Jadi kalau didahului oleh lam baik lafaz ataupun secara takdir, maka jawazan ya. Tapi kalau enggak didahului oleh lam baik secara lafadz atau yang dikira-kirakan, maka wujuban. Nah wujud tukai itu krimani. Nah enggak ada lam baik secara tertulis, secara lafadz maupun yang dikira-kirakan, maka itu krimani nasab dengan kai dengan bantuan al-mutmar wujuban. Asani lamul juhud wahya lamul jar alati taqa'u ba'da makana awlam yakun anna kisotain. Yang kedua anna wasib bi al-mutmar wujuban ialah lam juhud. Lam juhud itu adalah lam jar yang terletak setelah makana atau lam yakun fi'il nakis makana atau lam yakun. Nahwu qawli ta'ala wa ma kana Allahu liyadlimahum. Di sini liyadlimahum nasab dengan al-mutmar wujuban. Tapi mana terletak setelah lam juhud? Contoh lam juhud di sini terletak setelah makana. Lam yakunillahu liyaghfira lahum. Liyaghfira juga begitu. Ya, nasab dengan lam juhud dengan bantuan al-mutmar wujuban. Sirinya tak setelah lafaz lam yakun. Tanbih. Fa in kana tamataini. Kalau makana atau lam yakunnya itu menjadi tam. Enggak butuh khobar maksudnya ya. Jaza idharu an ba'daha li annaha khina idin la muta'lil. Kalau makana atau lam yakunnya sudah berubah menjadi tam, berarti enggak punya khobar ya, maka annya boleh ditampakkan setelahnya. Karena saat itu lamnya dianggap lam ta'lil bukan lam juhud. Nahu makanan insanu liyaksiya rabbahu au liayyaksiyahu. Tidak pantas bagi manusia bermaksiat kepada Rabbnya. Boleh liyaksiya, boleh liayyaksiya. Karena makanan di sini tam ya. Taib atalis hatta wa ya hatta al jarah alati bi makna ila au lam ta'lil. Bisyarti ayakun al fi'lu ba'da mustaqbalan. Hatta ini termasuk an nawasib yan mudmar wujuban ialah hatta al-jar, disebut hatta al-jar yang mengandung makna ila sampai atau lam taklil agar, dengan syarat fi'il sudahnya maknanya istiqbal akan datang. Fal awal nahwu qawli ta'ala wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin ay ila ya'tiyakal yakin. Yang pertama yakni bermakna ila, contohnya firman Allah Ta'ala wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Hatta di sini maknanya ila, ay ila ya'tiyakal yakin. Wasani, contoh yang kedua hatta yang artinya sama dengan lam taklil itu agar, nahwu ati Allah hatta tafuza biridahu, taatilah Allah sampai taatilah Allah agar engkau beruntung mendapat keridhoannya, ai li antafuza, hatta tafuza itu artinya sama dengan li antafuza. Tanbih, takunu hatta bimakna illa, terkadang hatta itu mengandung arti illa itu kecuali. Kekauli syair seperti ucapan penyair, laisal atau minal fuduli samahatan hatta tajuda wa maladeika kolil ay illa anta juda. Nah, memberikan sisa-sisa harta bukanlah bentuk kedermawanan kecuali engkau benar-benar dermawan ketika hartamu sedikit. Maksudnya kalau hartanya sedikit saja dia itu ngasih ya, apalagi kalau banyak ngasihnya tambah banyak. Kalau hartanya banyak ya dikasihkan cuma sisa-sisa, nah, itu bukan kedermawanan ya. Di sini hatta tajuda artinya illa anta juda, tapi maknanya illa. Jadi hatta yang menasabkan fi'il mudhari' dengan an mudmarah wujuban itu punya arti illa atau lam ta'lil atau illa ya. Nah, disebut hatta al-jar arabi au bimakna ilah au illah. Ini jangan sampai salah tentang masalah maknanya ini ya, hatta sama au ini. Au artinya ilah atau illah. Fal awal yang pertama yang mengandung arti ilah, nahu la astasilanna sohba au utrikal muna ai ila an utrikal muna. Nah, di sini au utrika, utrika nasab dengan an mutmara wujuban, tapi karena terletak setelah apa ini au yang artinya ila, ai ila an utrika. Wathani nahu kasartu ku'ubaha au tastaqima ai illa an tastaqima. Di sini au artinya illa kecuali ya. Nah, au tastaqima nasab dengan an mutmar wujuban karena terletak setelah au yang artinya ialah illa. Nah, tastaqima di situ ada alifnya untuk menyesuaikan syair ya. Taib alifnya itu penyesuaian saja, asalnya yo enggak pakai alif antastaqima. Al-khamis wasadis yang kelima dan yang keenam, fa'us sababiyah yang kelima, wawawul ma'iyah yang keenam, masbuqataini yang didahului oleh binafin mahdin, nafi murni atau tolab bin fi'li atau tolab dengan perbuatan yaitu fi'l amar atau fi'l nahi. Nahu qali ta'ala la yuqba alaihim fayamutu, fayamutu nasab dengan membuang nun, taib dengan adanya al-mudbar wujuban atau letak setelah fa' sababiyah. Cirinya sebelum fa' adalah nafi. Wala tadghaw fihi fayahilla alaikum ghadabi fayahilla nasab dengan al-mudbar wujuban karena terletak setelah fa' sababiyah. Cirinya ada tolab bi fi'li, itulah tadghaw fi'il nahi. Wa ya'lamas sabirin, nah wa ya'lama wa umayyah, ini ayat sebelumnya itu yang menunjukkannya ya. La ta'kulis samaka wa tashrabal laban, kamu jangan makan ikan sekaligus minum susu. Nah, maksudnya kalau lagi bakar-bakar ikan, minumannya jangan susu ya. Nah, nanti keracunan ya. Bahaya. Harus ada jarak. Tapi kalau perutnya kuat, enggak apa-apa ya. Bensin pun kuat. Tapi menghindari atau sesuatu yang niscaya ya. La ta'kulis samaka wa tashrabal laban, kamu jangan makan ikan disertai dengan minum susu langsung. Di sini wa tashraba wa umayyah, sehingga tashraba nasab dengan al-mudmar wujuban. Wawunya umayyah karena terletak setelah ini tolab bil fi'li fi'il nahi. La ta'kul. Al-mas'alatu as-saminah, masalah yang ke-8. Qad wurida khatfu'an wa nusibal fi'lu ba'daha fi ghair ma sabaqal kalam alaih. Sungguh diriwayatkan adanya pembuangan an dalam keadaan fi'il sesudahnya dinasab, tapi tidak terletak setelah huruf-huruf nawasib yang telah disebutkan tadi. Wa minhu qauluhum, di antara contohnya ialah ucapan mereka orang Arab, khudil lissa qabla ayya khudaka, tangkaplah pencuri itu sebelum pencuri itu menangkapmu. Ay qabla ayya khudaka. Wa hadha syadz layu kosu alaih. Nah, ini contoh, ini jarang dipakai, gak boleh dikiaskan ya. Kok bisa, bisanya qabla ya khudaka. Ya kok bisa-bisanya langsung nasab, gak ada alasan-alasan yang dibenarkan ya, langsung dikira-kirakan dengan an. Nah, ini contoh semacam ini syad, tidak bisa dikiaskan. Wa dzalika qaulu rahimallah, dan itulah yang dimaksud dengan ucapan Ibnu Malik rahimallah. Wa syadha hadzu an wa nasbu fi siwa ma marra faqbal minhu wa adil. Coba lihat. Lihat matan Alfiyah. Wasyada khatfu'an wa nasbun fi siwa ma amar fakbal minhu ma adrun rawa. Jadi misalnya tulis ya wasyadda hadfu an wa nasbun fi siwa, ibadnya itu ditanwin bukan ditasdid ya. Ma marra faqbal minhu ma adrun rawa, kurang ma ya, ma adrun rawa. Taib wallahu ta'ala a'lam bissawab. Ini yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.